Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Akhi fillah, hafizakallahu wa ra'ak. Insyaallah ta'ala mulai pagi hari ini kita akan membaca kitab berkaitan masalah pelajaran ilmu bahasa Arab yang sudah dikenal di hadapan atau di kalangan para talabatul ilm, para penuntut ilmu, yang mana kitab ini diajarkan di hadapan mereka dan sebagian mereka mempraktekkan, sebagian mereka hanya belajar saja. Namun perlu diingat, sebenarnya kitab ini kitab yang sangat mudah dan perlu kami tekankan kembali bahwasannya belajar bahasa Arab walaupun bentuknya apapun, naam, kemudian kitab yang manapun dia pelajari, itu yang paling efektif adalah belajar langsung dengan gurunya. Dalam artian bertemu langsung dengan gurunya, menyaksikan. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sungguhnya yang demikian itu ada peringatan bagi orang-orang yang mereka memiliki mata hati, yaitu pemahaman, dia bisa memahaminya. Kemudian al-qasam'a, mencurahkan pendengarannya untuk mendengarkan penjelasan gurunya. Wa huwa syahid, dalam keadaan dia menyaksikan gurunya dan juga menyaksikan pelajaran yang dihadapannya. Jadi termasuk salah satu metode atau cara mempelajari ilmu bahasa Arab dan ilmu yang lainnya, itu alangkah baiknya dan alangkah efektifnya ketika dia belajar langsung menimba ilmu dari gurunya. Dalam artian duduk di depannya. Adapun melalui via medsos, itu media sosial dan semisalnya, mungkin melalui WA atau Telegram atau yang semisalnya, itu cuman bisanya membantu semampunya. Namun tidak masalah, kita akan mencoba membantu semampunya. Dalam artian kalaulah seandainya tidak sepenuhnya bisa dipahami, harap dimaklumi. Nah, seperti itu. Kitab ini namanya Kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin natiqina biha. Kitab pelajaran-pelajaran bahasa Arab bagi orang yang belum bisa mengucapkan dengannya. Jadi aslinya, belajar bahasa Arab itu belajarnya mudah, tapi prakteknya susah. Dalam artian sekarang kita adalah orang Indonesia, berbicara dengan bahasa Indonesia, terkadang berbicara dengan bahasa Jawa, terkadang berbicara dengan bahasa Sunda sesuai dengan nama kampungnya masing-masing. Itulah yang membuat susah. Adapun kalau seandainya pelajaran bahasa Arab ini diterapkan di pondok-pondok, di markis-markis, alangkah bagusnya. Nah, mereka berbicara dengan bahasa Arab, nah, sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan, nah, oleh para al-lughah, para ahli bahasa Arab. Adapun kalau kitab ini dipelajari di negara Arab sana, tentunya lebih mudah karena di sana mau tidak mau kita harus berbicara dengan mereka dengan bahasa Arab. Sekaligus terterapkan dan juga dipraktekkan dengan ucapan. Adapun di sini, di negara kita Indonesia, nah, kita cuma bisa membantu dan juga mengarahkan serta memberikan pelajaran sedikit wawasan berkaitan masalah bahasa Arab. Adapun prakteknya itu kembali ke masing-masing, apakah dia mau menggunakan naam ilmu bahasa Arab yang sudah dipelajari ataukah sekedar mempelajari, itu semuanya kembali ke masing-masing. Barakallahu fikum. Jadi kitab ini bagus sekali judulnya, pelajaran-pelajaran bahasa Arab bagi orang yang belum bisa mengucapkan dengannya. Ini adalah jilid yang pertama ya, Durusul Lughah jilid yang pertama, yang dikarang oleh Dr. Abdurrahim. Tadi perlu diketahui, naam, walaupun seandainya kita sudah mempelajari Durusul Lughah ini yang jilid pertama, kemudian jilid kedua, kemudian jilid ketiga, bahkan beliau tambahkan jilid yang keempat. Nah, ini nanti kita belum bisa menjamin dalam artian untuk seseorang itu bisa mengucapkan bahasa Arab. Tapi paling minim dia paham dan sudah tahu mufrodat-mufrodat, kosakata-kosakata yang ada dalam kitab ini. Adapun untuk mengetahui atau memastikan dia nanti harus atau pasti bisa bahasa Arab, itu kembali ke masing-masing, apakah dia mempraktekkan, menerapkan ilmu bahasa Arab yang dipelajari ataukah tidak. Nah, itu. Sekarang kita akan mencoba, naam, bagaimana yang beliau arahkan di sini, karena beliau, naam, pada pelajaran-pelajaran ini tidak terlepas dari gambar-gambar. Ya mungkin gambar rumah, gambar masjid, gambar pintu. Nah, sehingga ketika orang belajar lewat media sosial, nah, seperti WA atau Telegram, itu ketika guru mengajarkan tidak dengan gambar, terkadang atau istilahnya yang mau belajar itu tanpa membawa kitab, kebingungan sedikit. Tapi ketika dia melihat gambar yang ada pada kitab tersebut, insya Allah akan lebih mudah. Barakallahu fikum wa hafizakumullahu jami'an. Seperti itu. Naam. Sehingga nanti kita akan berusaha, naam, bagaimana caranya kita mempelajari kitab Durusul Lughah ini dengan, naam, sedikit video. Ya, video gambaran atau video yang menunjukkan bahwasannya gambar itu adalah ini dan itu. Barakallahu fikum wa hafizakumullahu jami'an.